Fanadathu al-malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman pada malaikat, fanadathu al-malaikah, pada malaikat berseru ketika Nabi Zakaria berdoa di mihrabnya, salat berdiri di mihrabnya, bahwa Allah memberikan kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang bernama Yahya. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga ayat 39. Juga disebutkan dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-7. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberitahukan kepada engkau dengan kabar gembira, engkau mendapatkan anak laki-laki namanya Yahya. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendapatkan Nabi Ismail juga seperti itu, diberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 101, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia, yaitu Ibrahim alaihissalam, kabar gembira dengan seorang anak yang sabar. Ketika dapat Nabi Ishaq juga seperti itu. Wabasyarnahu bi Ishaq, dan kami berikan kabar gembira dengan Ishaq, nabiyan minas salihin, sebagai seorang nabi nantinya dari orang-orang yang saleh. Intinya memberikan kabar gembira kepada khalayak ramai dengan dianugerahinya anak, itu termasuk syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan ada faedahnya. Faedahnya itu mendapatkan anak bergembira, itu faedahnya adalah agar kita bersyukur kepada Allah. Jadi saya berpesan, ini yang baru-baru menjadi orang tua ataupun baru-baru yang mendapatkan anak, ya, saya berpesan, yang diingat nikmatnya itu, bersyukurnya. Jangan yang diingat, Ustaz, ulun libur sudah setai. Karena aman bekesah ulun-ulun gitu. Ulun libur setai. Liburnya apa? Libur tidak bisa menggauli istri. Jadi jangan yang diingat itunya. Untung kada ulun suruh nungkar mie instan 40. Setiap hari makan sebiji. Ya. Maka yang diingat bukan itunya. Ya, Man. Yang diingat anugerah anaknya. Masalah libur, karena ini kebenaran, dan ulun ceritakan seperti ini biar jadi pelajaran. Insyaallah Mas Aman tidak marah sama saya. Ini kebenaran. Pertama kali ulun mendapat kabar, ulun libur satai. Apanya yang libur? Ya, cerita anaknya tidak ada. Yang ada dalam benaknya libur. Maka yang benar adalah bersyukur pada Allah. Adapun masalah libur, ada taktik lain insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Artinya, istri-istri kalian adalah tanah cocok, tanah tanam, cocok tanam bagi kalian. Maka datangi cocok tanam kalian dari arah mana yang kalian kehendaki. Ada siasat lain, ada politik lain insyaallah. Tapi yang paling penting bersyukur dapat anak, karena tidak semua orang dapat anak. Kemudian yang kedua, tidak semua orang diberikan anak yang sehat. Yang ketiga, kadang-kadang dia menginginkan anak laki-laki diberi anak perempuan seluruhnya. Ada keadaan menarik. Kawan saya punya kawan di Surabaya. Nikah 15 tahun. Kemudian beliau curhat. "Ustaz, kami belum punya anak. Gimana ini?" Saya bilang bersabar, syukur, sabar, syukur. Tahun depan saya ke Surabaya lagi, ketemu dia sudah cerai. Tapi yang luar biasanya, sang suami menikah dengan wanita lain, sang istri menikah dengan laki-laki lain, dan dapat anak masing-masing. Berarti kan memang ada yang tidak cocok itu ramuannya. Ya, karena kan memang anak itu hasil ramuan, maksudnya ramuan itu percampuran. Inna khalaqnal insana min nutfah amsyaj. Kami menciptakan manusia dari nutfah amsyaj. Yaitu air mani yang terciprat, saling berkumpul antara air mani laki-laki dengan sel telur perempuan. Maka bersyukur pada Allah. Ada yang sampai hari ini belum dapat, harus ke bayi tabung dan semisal. Maka yang diingat syukurnya, ya, dapatkan anak Khadijah. Kemudian yang diingat juga ketika kita bersyukur, maka akan mengurangi beban. Kiapa kena makannya anak nih, kiapa kena sekolahnya, kiapa kena. Ketika kita bersyukur, Allah akan menambah. Ini pelajaran tatkala kita mendapati anak. Baik, kita baca. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu minal kitabi wama huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wama huwa min indillahi wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan menyucikan mereka serta bagi mereka siksa yang pedih. Surat Ali Imran ayat 77. Oh ya, artinya ya salah. Gara-gara anak tadi ini. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya. Nah, di membaca Alkitab supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta atas nama Allah, sedang mereka mengetahuinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud pada ayat ini adalah kaum Yahudi. Mereka, sesungguhnya di antara mereka itu Yahudi, ada segolongan yang memutar-mutar lidah membaca Alkitab. Maksudnya memutar-mutar lidahnya adalah mengganti lafalnya atau menafsirkan dengan tafsiran yang bukan maksudnya. Inilah yang disebut dengan tahrif. Inilah yang disebut dengan tahrif. Kalau kita berbicara tentang tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, maka di situ ada perkara tidak boleh seorang muslim dalam tauhid asma wa sifat melakukan tahrif. Tahrif, melakukan tahrif. Tahrif itu adalah merubah. Merubah bisa dua sisi. Merubah lafalnya dengan cara menambahi atau mengurangi, atau merubah maknanya, menafsirkannya dengan takwilan yang tidak menunjukkan maknanya sebenarnya, makna yang benar. Saya ulangi, perhatikan perkataan saya sambil dicatat. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi memutar-mutar lidahnya. Jadi kata mereka menunjukkan Yahudi. Memutar lidah maksudnya adalah merubah. Atau disebut dalam bahasa Arab tahrif. Merubah, tahrif dalam bahasa Arab. Merubah dalam perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah, ataupun dalam ayat Al-Quran, merubah dibagi menjadi dua. Merubah lafalnya. Yang betul itu lafal atau lafat? Tulisan itu apa? Lafal. Lafat. Lafal. Baik. Yang kedua, merubah artinya. Ya. Merubah lafalnya bagaimana? Baik ditambahi ataupun dikurangi. Tambahi atau dikurangi. Dan itu yang terjadi pada Taurat. Jadi selain kaum Nasrani pada Injilnya, itu juga yang terjadi pada Taurat. Mereka merubah, merubah lafalnya. Baik lafalnya itu dikurangi ataupun ditambahi. Ya. Dan kalau kita dalam agama Islam, itu yang terjadi pada kaum Syiah Rafidhah. Yang mereka mempunyai Al-Quran, beda dengan Al-Qurannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Menambahi, nambah-nambahi. Dan itu ada dalam buku-buku induk mereka. Seperti Usulul Kafi, Al-Kafi, kemudian Biharul Anwar. Ada menambah-nambah Al-Quran. Dan itu yang dilakukan juga oleh orang-orang yang musyabbih. Atau orang-orang yang memisalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau orang-orang yang mu'attilah. Orang-orang yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau bisa merubah artinya, maknanya. Kalau ini lafal, ini makna. Lebih tepat makna. Ya. Maknanya dari makna yang benar. Karena kalau seandainya, atau yang disebut dengan takwil. Ya, merubah makna dari makna yang benar menuju kepada makna yang salah. Nah, ini kita kasih contoh satu-satu yang disebut dengan tahrif ini. Tahrif merubah lafal dengan ditambah atau dikurangi. Merubah lafal misalkan ditambahi. Allah berfirman dalam surat Thaha Ar-Rahman, alal arsistawa is tawa. Ini ayatnya aslinya. Ditambah menjadi is, biar kelihatan tambahannya saya runut, is taula. Apa tambahannya? Huruf apa? Huruf lam. Istaula. Ini merubah namanya. Ya. Yang artinya Allah beristiwa di atas arsy. Dia rubah, Allah menguasai arsy. Ini merubah. Ya. Nah, ini juga ini ayat ini juga atau perbuatan ini juga masuk ke dalam sini. Mentakwil, merubah makna dari makna yang benar. Istiwa artinya tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Sedangkan istaula artinya menguasai. Ini namanya merubah dari maknanya yang benar. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena enggak mungkin Allah istiwa. Kalau Allah istiwa berarti Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat berarti terbatas. Kalau terbatas berarti tidak kuasa. Karena ditempati di sebuah tempat. Maka jawabannya mudah. Pertama, yang mengatakan Allah istiwa siapa? Allah. Allah yang lebih paham tentang dirinya. Yang kedua, yang Anda pikirkan itu adalah makhluk. Sedangkan Allah tidak sama seperti makhluk. Itu jawabannya. Ya. Jadi tahrif. Termasuk lafal yang dikurangi banyak. Ya, lafal yang dikurangi. Termasuk lafal makna yang dirubah, merubah maknanya, diantaranya perkataan Yahudi kepada Allah atau tentang Allah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Diikat dengan rantai. Kemudian Allah mengatakan, walu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi kedua tangannya terbuka dengan lebar. Nah, orang-orang yang mentahrif seperti kaum Yahudi, merubah makna dari makna yang benar, dua tangan ini maksud mereka bukan tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Tidak. Akan tetapi maksud mereka adalah dua rahmat. Dua rahmat. Ini merubah ini. Gak boleh. Allah yang mengatakan tangan. Ya sudah, kita percaya. Allah yang lebih paham tentang dirinya. Kita percaya. Tetapi merubah dengan dua rahmat, ini maknanya enggak benar. Kenapa? Karena pertama, rahmat Allah enggak dua. Rahmat Allah tanpa batas. Yang kedua, ini merubah lafal dan makna sekalian, dua-duanya itu. Nah, ini buruknya tahrif. Dan itu asal muasalnya warisan siapa? Yahudi. Ya. Itu asal-muasalnya adalah warisan Yahudi. Itu inti dari ayat ini. Coba saya baca. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya ketika membaca Alkitab. Supaya kamu menyangka yang dibacanya itu dari sebagian Alkitab. Nah, ini lebih parah lagi. Bahwa mereka mentahrif, merubah-rubah itu. Agar disangka bahwa yang dirubah itu adalah dari Alkitab. Padahal ia bukan dari Alkitab. Mereka mengatakan, ini datang dari sisi Allah. Padahal itu bukan dari sisi Allah. Nah, kemudian di akhir ayat, mereka berkata dusta atas nama Allah. Sedang mereka mengetahuinya. Berdusta atas nama Allah dalam keadaan sadar. Ini bahayanya. Tahrif. Berdusta atas nama Allah dalam keadaan sadar. Jadi para ikhwah, kalau ada orang berkata, Ustaz, bukankah ada ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mentakwil ayat tafsir ayat, mentakwil ayat, maka kita katakan iya. Apa dulu makna takwil? Karena kita ini yang bermanhaj salaf dituduh tidak mentakwil ayat, padahal ulama salaf mentakwil ayat. Maka kita katakan takwil, apa yang dimaksud dengan takwil? Kalau yang dimaksud dengan takwil adalah menafsiri dengan maknanya yang benar, maka benar. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, was'alil qaryah, tanyalah kepada kampung. Apa yang dimaksud tanyalah kepada kampung? Penduduk kampung. Enggak mungkin kita nanya kampung. Itu kan abstrak. Maka itu menafsiri namanya dengan tafsiran yang benar. Itu takwil yang boleh. Ya. Ada beberapa ayat yang semisal dengan itu, coba saya bacakan. Misalkan was'alhum 'anil qaryah. Bertanyalah afan, was'alil qaryah allati kunna fiha, dan tanyalah negeri yang kami berada di situ. Siapa nanya? Nanya siapa? Nanya kepada siapa di situ? Penduduk negeri. Sebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf surat ke-12 ayat 82. Ini contoh tafsir yang benar. Ya, tafsir yang benar. Kalau yang terjadi adalah takwil, maknanya menafsirkan dengan tafsiran yang keliru. Ya, yang keliru seperti contoh-contoh yang kita buat tadi. Disebutkan oleh Allah misalkan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud terhadap makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua tanganku? Siapa yang berfirman ini? Allah. Siapa yang lebih tahu tentang Allah dari Allah? Allah. Tidak ada. Hanya Allah yang lebih tahu. Maka tugas kita ketika mendapati ayat-ayat sifat seperti ini dua. Yang pertama mengimani. Yang kedua meniadakan seluruh aib dan kekurangan dari sifat itu. Kita menetapkan Allah mempunyai dua tangan, sifat dua tangan. Dan kita tiadakan seluruh aib kekurangan dari sifat dua tangannya Allah. Bahwa dua tangan Allah tidak sama dengan dua tangan makhluknya. Adapun kita tahrif maknanya, kita rubah jadi rahmat, ini keliru nantinya. Wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mau sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan dua rahmatku? Ya kan gak cocok. Dengan dua nikmatku, gak cocok. Kan itu yang disebut dengan tahrif. Jadi sebenarnya makna takwil yang dipakai oleh sebagian orang adalah tahrif. Dan itu tercela dalam tauhid asma wassifat. Ini paham. Dan ini kebiasaan kaum mana? Yahudi. Maka kita diwajibkan untuk menyelisihi kebiasaan ke ahlul kitab, kaum musyrikin, kaum kafirin. Termasuk di dalamnya dalam perkara ini. Jangan sampai mengikutinya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis rahimahullahu taala berkata, ai wa inna min ahli alkitabi fariqan muharrifuna likitabillah. Maksudnya di antara ahli kitab ada suatu kelompok yang memutarbalikkan kitabullah. Yalwuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu minal kitab. yang memutar-mutar lidahnya membaca kitab Allah supaya kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal dia bukan dari Alkitab. Hadza yashmalu at-tahrif al-lafzi wa at-tahrif al-ma'nawi. Ini adalah pemutarbalikan lafaz atau makna. Ini yang saya sebutkan tadi. Ini tahrif, perubahan lafaz atau makna. Thumma hum ma'a hadha at-tahrif asy-syani' yuhimuna annahu min al-kitab wa hum kadzabah fi dzalik. Kemudian di samping penyimpangan yang sangat keji itu, mereka membuat hal itu seolah-olah dari Alkitab. Jadi sudah merubah, dusta lagi. Sudah merubah lafaz Alkitab ataupun makna Alkitab, kemudian dusta. Dustanya dari sisi mana, Pak? Mengaku bahwa itu dari sisi Allah. Ini lebih parah. Sudah merubah plus dusta. Itu kebiasaan kaum Yahudi. Padahal mereka adalah orang-orang yang berdusta dalam hal tersebut. Wa yusarrihuna bil kadzibi 'ala Allah. Dan mereka menampakkan kedustaan terhadap Allah. Dalam artian mereka sengaja dusta itu. Mereka sadar kalau itu dusta. Ini menentang Allah namanya. Wa hum ya'lamuna halahum wa su'a maghabbatihim. Dan mereka mengetahui keadaan mereka dan buruknya akibat mereka. Akibat hal tersebut tahu itu. Jadi orang kalau sudah tahu keburukan kan semestinya apa? Sadar menjauhi. Ini enggak, semakin jadi-jadi. Semakin dirubah lafalnya, semakin dusta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan terhadap Allah. Semakin dusta terhadap manusia. Bahwa ini adalah dari Allah, padahal bukan dari Allah. Inilah buruknya kaum Yahudi. Ya, buruknya kaum Yahudi. Salah satu sebab, kenapa mereka melakukan ini? Salah satunya adalah karena ingin jah, pangkat, kedudukan. Kemudian popularitas. Kemudian kesukaan di tengah manusia. Atau disukai oleh manusia. Ini penyebab orang menolak kebenaran. Lihat kaum Yahudi. Kenapa menolak kenabian Nabi Muhammad SAW? Sebabnya apa? Ingin jah, pangkat. Mereka merasa rugi dan malu kalau seandainya Nabi terakhir bukan dari mereka. Mereka tahu akan datangnya Nabi terakhir di akhir zaman. Tahu itu. Ada dalam kitab mereka, disebutkan dalam kitab Taurat. Disebutkan dalam kitab Injil. Tapi kenapa kaum Yahudi khususnya tidak mau menerima? Karena bukan dari golongannya. Intinya mereka ingin jabatan, tahta. Begitulah kita kadang-kadang menolak kebenaran, masih berada di dalam maksiat. Salah satu penyebabnya adalah apa? Dapat duit. Coba pelaku-pelaku maksiat, mohon maaf, penyanyi yang berjoget, yang berdansa, kadang-kadang jogetnya joget hot, koplo, tahu itu dia maksiat. Tapi kenapa belum bertobat? Karena dia dapat apa di situ? Dunia. Makanya obatnya, yakini bahwa di akhirat ada hisab. Itu obat. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, innal yawma amal wala hisab, wa gadan hisabun wala amal. Besok hari yang ada hanya, hari ini yang ada hanya beramal. Besok hari hisab. Kenapa orang terus-terusan dalam keharaman? Karena tadi. Karena dia kurang ingat hisab. Maka bisa diambil pelajaran obat kecanduan maksiat mengingat adanya hisab. Alhamdulillah selesai kajian kita. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.